Kita kembali pada pembahasan kita di dalam kitab sebelum sekarang. Tapi sebelum itu terdapat beberapa soalan yang ditulis yang berkaitan dengan bab wudhu juga. Jadi yang pertama, apakah hukum mengelap air wudhu? Adakah ia harus atau makruh? Jadi ini soalan tentang hukum mengeringkan air wudhu dengan mengelapnya. Jadi sama ada lap dengan kain ataupun lap dengan tangan ataupun dengan hair dryer atau hand dryer. Nah, apa tu juga lah. Apa hukum? Taruhlah kita tak ada satu dalil daripada hadis tentang hukumnya. Jadi apa agak jawapan? Boleh ke tak boleh? Harus ke makruh? Kalau tak ada dalil, tak bolehlah. Kenapa? Sebab dia ibadat. Adakah lap itu ibadat? Wuduk itu. Wuduk itu ibadat. Lap air wuduk. Dah habis wuduk dah. Dah baca doa dah. Baru nak solat, lap-lap dulu. Baru pakai baju ke apa. Nah, sebab mungkin dia lengan kan. Lengan basah, nanti baju basah dia lap dulu ke. Ataupun kaki nak pakai stocking ke, atau nak pakai kasut atau apa ya, dia lap dulu ke. Kepala dia nak lap dulu, nak pakai sungkup ke, nak pakai tudung ke, serkup. Adakah itu ibadat? Jawablah. Tidak. Jadi kalau tidak, perlu dalil tak? Tak perlu dalil. Jadi asalnya boh? Boleh. Itu kalau tak ada dalil. Dan kita pula ada dalil. Ada dalil yang boleh boleh menunjukkan kepada tidak boleh, dan dalil itu juga boleh menunjukkan kepada boleh. Jadi dalil ni ada dua macam yang kita jumpa dalam hadis Nabi SAW. Yang pertama, ia menunjukkan tidak boleh. Sebab Nabi SAW setelah dia mandi atau setelah wuduk, isterinya datang bawa kain. Nabi SAW tolak. Jadi ini boleh jadi dalil untuk apa ni? Tidak disunatkan atau makruh mengelap kering air wuduk atau mandi. Sebab Nabi SAW tolak. Tapi dalam waktu yang sama, kita boleh jadikan ini sebagai dalil boleh. Macam mana pula? Dalil sama. Tapi ini menunjukkan bolehlah. Sebab kalau tak bolehlah, isterinya tak bawa, tolak. Menunjukkan kebiasaan Nabi SAW bawa. Sebab Nabi tak kata pun jangan pakai, kita tak boleh lap wuduk, Nabi semua tak mau saja. Menunjukkan kebiasaan Nabi SAW dilapkan air wuduk atau air mandinya. Tapi ada lebih jelas daripada dalil tadi. Selepas itu Nabi SAW dia mengesat air wuduknya dengan tangannya. Jadi tak pakai air, tak pakai kain, tapi dia menggunakan tangan. Maksud gitulah, kasih apa dipanggil kesat lah tu. Lepas saya terlupa. Jadi ini menunjukkan bahawa boleh. Kalau tak pakai kain pun pakai tangan, dan maknanya sama. Dan ada dalil satu lagi yang menguatkan pendapat yang paling kuat antara pendapat-pendapat ini, iaitu Nabi SAW ambil kain dan dia apa? Dia memang sapu. Dia ambil sapu tangan, mindil, dan dia sapu bekas wuduknya ke mandinya. Jadi menunjukkan memang boleh. Hadis-hadisnya semua sahih. Baik. Tetapi apakah hukumnya sunat? Jadi sekarang dah bukan tak boleh lagi atau makruh. Jadi bab makruh kita dah lepas lah. Sekarang dia sama ada boleh ataupun sunat. Jadi apa hukum dia? Jadi dekat dalam soalan, adakah dia harus atau makruh? Jadi sekarang yang bab makruh kita dah boleh tolak. Sekarang kita tinggal harus atau mungkin sunat pada soalan buat. Jadi apa hukum dia? Sunat lepas wuduk lap? Itu dia. Ataupun tak sunat tapi tak makruh, harus saja. Jawabnya harus sahaja. Jadi tak kita kata sunat dan kita tidak pula kata makruh. Nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Dan itu pandangan Imam Nawawi rahimahullah dan kebanyakan ulama. Orang yang mungkin mengatakan sunat tidak ataupun makruh sapu sebab ini adalah bekas ibadat. Dan kita memang apa ni, bekas ibadat ni dicintai oleh Allah SWT umumlah. sebab orang yang puasa itu apa ni, ada bekas puasanya itu bau mulutnya yang busuk, baunya wangi di sisi Allah SWT kan. Orang yang jihad, darahnya semuanya tu mungkin menjijikkan orang, tapi baunya wangi di sisi Allah SWT, lebih wangi daripada minyak kasturi. Baik, jadi itu sebab ada bekas ibadat orang yang mati dalam ihram. Dilarang kita buka ihramnya dan kafankan seperti biasa, dilarangkan mandikan dia dan meminyak wangikan dia. Sebab bekas ihram tu yang bekas ibadat dan dia baik ataupun dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jumpa dalam syariat makna-makna seperti itu. Dan mungkin air wuduk ni pula, kalau kita nak ambil titisan air wuduk ni semua apa ni, menghapuskan dosa yang dipandang oleh mata, kalau dia basuh muka kemudian tangan, dosa buat dengan tangan, dosa buat dengan kaki kan ada. Kalau kita dalam, macam mana dia nak hapuskan dosa? Jadi itu semua adalah apa ni, pandangan daripada sudut apa ni, istimbat. Istimbat maknanya apa? Kita congkel lah, kita congkel hukum. Tapi ada tak dalil yang jelas katakan makruh? Tak ada. Kemudian kita dapati tak mungkin makruh buat Nabi SAW sendiri yang buat. Dalam beberapa keadaan, dalam cuaca-cuaca tertentu adalah amat memudaratkan kalau kita tidak lap air wuduk, air mandi. Betul ke tidak? Cuaca sejuk sangat atau mungkin panas sangat, wallahu alam. Kalau di Madinah, cuaca dia sangat kering sekali. Humidity dia terlampau rendah. Jadi kalau dia angin dia tu kena air, mungkin boleh memudaratkan kesihatan kita, lagi-lagi kat kepala. Sebab tu kata ulama, kepala ni memang tak disyariatkan agar dibasuh, tapi diperintahkan cuma untuk sapu saja. Sebab kalau dah dibasuh kemudian kena angin, lagi-lagi kalau cuaca sejuk, boleh datangkan demam dan kemudaratan dan sebagainya. Jadi itu satu. Maka yang benar dalam hal ini tidak ada apa-apa. Kalau dibiarkan pun tak apa, kalau dilap pun tidak mengapa. Satu lagi soalan, adakah mualat itu juga satu syarat untuk sahnya amalan-amalan yang sunnah? Jadi misalnya, adakah harus orang membaca zikir pada pagi dan petang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahumulku walhamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali sekaligus, atau bolehkah itu boleh dipecahkan, dibagi-bagikan dalam masa yang lain? Soalan yang baik. Jadi sekarang ni kita dah faham hukum mualat dalam wuduk. Apa hukumnya? Syarat. Syarat sah. Kalau tak, tidak sah. Boleh tak kita kiaskan kepada ibadat-ibadat lain, walaupun ibadat sunnah, walaupun ibadat sunnah seperti zikir. Jadi nak kias dalam ibadat ni agak-agak boleh ke tak boleh? Ha? Sekarang ni ibadat, nak kiaskan dengan satu perkara hukum dalam satu ibadat lain. Jawabnya, asalnya tak boleh kias dalam ibadat. Sebab kenapa diperintahkan gini, kenapa disyaratkan gini, disunatkan gini, tak ada orang boleh tahu. Sebab apa? Perkara itu datang daripada Allah SWT dalam bentuk menghambakan, mengabdikan kita, yang ini suruh kita menghambakan diri kita kepada Allah SWT dengan mengikutnya. Itu sebab kita tak boleh tahu, tak boleh kiaskan solat antara bilangan rakaat dengan dalam satu solat dengan solat yang lain. Baik, cara bacaannya dan sebagainya, tak boleh kita kiaskan demikian. Sebab kita tak akan nampak sebab dan ilahnya, tak nampak. Begitu juga dengan wuduk. Kita kiaskan kita dah basuh berapa anggota badan ni? 4. Kita basuh pula perut, misalnya. Apa lagi? Bahu, apa lagi? Tengkuk dan sebagainya. Sebab daki banyak dan sebagainya. Tak ada, tak boleh kias. Sebab tak ada makna kat situ. Tak ada makna kenapa nak kena basuh muka. Sedangkan muka tak kutuk, kenapa nak basuh tangan? Tangan tak kutuk. Baik, jadi asalnya tidak boleh kias dalam ibadat. Kecuali dalam masalah-masalah yang sempit sekali, di mana kemiripannya terlampau dekat sangat, sehinggakan kita rasa-rasa syariat akan letakkan hukum ini kepada hukum kepada masalah ini. Seperti dalam satu jenis ibadat, contoh. Jadi mungkin kita boleh main menggunakan qiyas. Dan dalam perkara yang memang kita katakan dalilnya agak jelas. Tapi kalau wuduk dengan zikir, jauh perbezaan. Kalau nak kiaskan wuduk dengan solat, dekat juga. Sebab apa? Antara dalil orang yang mewajibkan mualat apa dia? Dia kiaskan wuduk dengan solat. Sebagaimana solat kita mesti lakukan berterusan, tak boleh pisah-pisah lama-lama. Antara sujud dengan apa tu, duduk contohnya, antara satu mesti nak dilakukan secara tertib dan berurutan, berterusan. Begitu juga mungkin dengan dengan wuduk. Baik. Dalam ibadat tawaf contohnya, tawaf kita kena pusing 7 kali keliling Kaabah. Mesti ke kita buat berterusan tanpa putus-putus? Kalau batal wuduk kita, antara syarat sah tawaf apa dia? Dalam suci, betul tak? Jadi dalam berwuduk. Kalau waktu haji kita mungkin nak tawaf 7 round tu mengambil masa 2 jam lebih. 2 jam waktu siang. Baik, ada yang lebih lagi. Dalam masa 2 jam boleh tahan tak pusing-pusing orang tolak sana tolak sini? Ha, buang angin lah, nak buang air lah dan sebagainya. Boleh tak dia keluar ambil wuduk, lepas tu datang balik sambung? Dia dah buat 3 round, 3 pusingan, sambung balik. Yang ni dah jadi 4, 5, 6 ke, atau dia kena buat daripada awal balik? Wah, ni siapa yang banyak buang angin, memang masalah besar kalau nak tahu. Saya rasa sehari suntuk dia tak habis tu. Ya ke tidak? 2 jam, 3 jam, lapar lain, haus lain, boleh tak pergi ambil air zam-zam, minum, lepas tu apa, datang balik. Ataupun penat nak duduk, ataupun solat dah azan, dah komat, azan masih buat lagi. Kalau komat, terus tawaf ke semayang dengan jemaah? Solat dengan jemaah wajib. Baik. Jadi kan ada perpisahan di situ, adakah batal tawaf kita? Ini menunjukkan tawaf kalau yang disebutkan ulama tidaklah, tidak batal. Tawaf tidak disyaratkan mualat. Baik, jika ada keperluan walaupun penat dan sebagainya pun boleh. Tapi jangan pula sampai dah tawaf 3 round baring kat tempat aircon sedap tidur. Tidur. Dia buat lepas isyak lah, dah solat dah apa semuanya. Dah buat 1 jam dia tidur sampai nak subuh. Continue balik 4 5 6 7. Banyak suruh solat 2 rakaat tawaf. Boleh tak boleh? Dah tak boleh. Kenapa tak boleh? Apa dalil? Macam tak ada dalil. Tapi daripada sudut apa? Ha, daripada sudut ibadat ini, tawaf ini, kalau dah dipisahkan gitu punya lama, daripada sudut kebiasaan, orang ni bukan dalam ibadat tawaf lagi. Kalau orang kata boleh, jangan kata tidur, dia boleh balik hotel, makan apa semuanya, besok datang, atau besok malah nak pergi lah, 2 hari lagi datang, atau balik Singapura terus, datang lagi, sambung lagi balik. Takkan lah orang kata masih boleh kan? Jadi, jadi sekarang kita berdepan dengan sesuatu perkara lain. Jadi maknanya tak boleh kita cakap tak ada syarat langsung, dan tak boleh juga kita katakan syarat langsung. Jadi sebab tu mesti ada apa ni? Ada kesesuaian. Ada kesesuaian. Samalah dengan masalah ini. Zikir, Nabi SAW kata siapa zikir macam ini dah seperti membebaskan apa ni, anak ataupun keturunan Nabi Ismail. Ini la ilaha illallah wa la syarika lahu wal mulku wa la kulli syai'in qadir 100 kali pagi dan petang. Okey, jadi 100 tu dia buat 50 1 jam ni. Lepas tu malam baru dia buat. Boleh ke? Atau besok dia sambung lagi 50. Boleh. Nak kata ada dalil boleh ke? Tak ada dalil yang kata tak boleh. Jadi asalnya boleh. Nabi tak letakkan syarat mesti berterusan. Dia betul juga. Tapi dah lama sangat. Ataupun kita hadkan mesti dia buat dalam waktu pagi, tapi tak disyaratkan berterusan. Maka saya rasa itulah yang paling tepat. Sebab tak ada dalil yang mensyaratkan dia berterusan. Jadi dia buat 10, kemudian dia sibuk ke apa ke, masak ke apa semuanya, tak pergi tandas, takkan nak sambung lagi. Datang balik dia boleh buat lagi sampai 100 kali. Tapi dengan syarat pagi. Kalau terlepas pagi dah tak ada lagi lah. Kemudian kalau petang, selama lagi petang tu namanya petang, maka dia boleh buat 100 kali yang lagi satu. Jadi bila dah masuk waktu misalnya dah masuk waktu lain, bukan pagi, bukan petang, misalnya dah tak sah lagi dia, dia tak dapat fadilat zikir tersebut. Itu jawapan saya lah. Jadi seperti juga masalah misalnya disunatkan kita pada hari Jumaat baca surah apa? Surah Kahfi. Surah Yasin tak ada hadis yang sahih. Baik, kita tahu surah Kahfi itu panjang, lebih panjang daripada surah Yasin, panjang. ada kata susah lah, baca lah tu semuanya. Tapi kalau dah biasa baca, dah selalu baca, jadi senang juga. Ya. Tapi taruhlah dia tak boleh habiskan dalam satu duduk. Boleh tak dia pecah-pecahkan, pisah-pisahkan? Jawabnya, boleh. Selagi nama tu hari Jumaat, dia start daripada pagi, daripada malam Jumaat, tak habis lagi, baca tak habis. Baca tak habis. Taruh tak habis-habis sampai seminit sebelum maghrib Jumaat. Boleh juga. Pasal apa? Nabi SAW tak syaratkan apa ni, dia berterusan. Nah, yang penting buat mana yang kita mampu. Tentulah tak sama dengan orang yang buat sekali jalan aja tu lebih afdal lah. Bersedut apa ni, akal. Soalan yang kedua, apakah perbezaan antara rahmat Allah dan roh Allah? Tulisan situ roh Allah kan? Kerana saya telah membaca bahawa jikalau perasaan khauf mencengkam seorang individu terlampau kuat, maka seseorang akan merasa putus asa untuk mengharapkan rahmat dan roh Allah. Ha, jadi ini masalah, mungkin dia lihat terjemah roh, spelling dia roh, tapi sebenarnya rauh. Roh dengan rauh lain beza. Wala tayasu min rauhillah, kata Nabi Yaqub alaihissalam pada anak-anaknya, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Apabila dia dah hilang Nabi Yusuf, dah hilang adiknya, lepas tu abangnya pun tak mau balik, maka dia kata pada anaknya, pergilah kamu keluar dan pergi cari Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu putus asa daripada rauh Allah. Siapa yang putus asa daripada rauh Allah? Kecuali orang yang kafir, illal qaumul kafirun. Jadi rauh di sini bukan roh. Roh Allah itu dalam ayat lain, dalam penciptaan Nabi Isa alaihissalam, wa ruhun minhu, wa kalimatu alqaa ala maryam wa ruhun minhu, dan roh daripadanya. Ini roh ciptaan Allah Subhanahu taala. Jadi roh maknanya adalah daripada sifat Allah Subhanahu taala, dan mungkin boleh ditafsirkan sebagai rahmat Allah Subhanahu taala. Jadi wallahu alam, daripada sudut makna kasarnya tak ada perbezaan antara rahmat Allah dan rauh Allah. Tapi kalau antara rahmat Allah dan roh Allah, tu memang ada perbezaan. Dan roh Allah bukan hanya Allah ada roh, macam kita semua ada roh. Kalau roh kita tak ada, kita mah mati. Tapi Allah tak ada roh, mati. Alhamdulillah. Ini bukan tu maksud dia. Roh Allah dalam Quran namanya roh ciptaan Allah. Sebagaimana naqatullah, unta Allah. Bukan, unta itu sebahagian daripada Allah, tapi ciptaan Allah. Baitullah, rumah Allah. Rumah ciptaan Allah SWT. Kitabullah, Rasulullah, Nabiullah dan lain-lain. Abdullah. Jadi ini bukan apa ni, idhafah sifat. Ya, bukan apa ni, persandaran sifat kepada zat. Tapi ini persandaran makhluk kepada pencipta. Tapi kadang-kadang persandaran idhafah ni adalah kepada sifat-sifat kepada zat. Sebagaimana yadullahi fawqa aydihim tajri bi a'yunina wa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin dan lain-lain lagi. Jadi ini permasalahan dalam apa ni, bab tafsir. Boleh dirujuk tafsiran rauh dengan rahmat. Pada saya nampak sekarang ni nampak sama mana. Baik, saya telah ditegur semasa solat di masjid kerana pertama tidak bersungkuk. Saya dianggap biadab. Ada orang yang apa, rajin nak tegur kita. Bagus sebenarnya. Yang kedua, memakai seluar panjang sehingga melepasi buku lali. Berkat amalan orang munafik. Agaknya tu yang ditegur tu lah. Jadi soalan saya, apakah hukum memakai sungkuk semasa di luar solat? Kenapa pula luar solat? Kenapa tak sekat dalam solat? Baik, kita jawab satu persatu lah. Jadi pertama, hukum pakai sungkuk dalam solat, kata ulama yang kita hafal, kata-kata mereka, hukumnya sunat. Dalilnya telah kita bahaskan beberapa kali. Dia termasuk umum mengambil perhiasan atau memakai perhiasan ketika keluar ke masjid, yakni ketika solat khudu zinatakum inda kulli masjid, baik dan tungkuk ataupun apa saja yang atas kepala tu dinamakan pakaian, pakaian kepala, dan itu masuk perhiasan. Pakaian itu perhiasan, jadi hukumnya sunat. Kalau di luar dah apa ni, kita menghadap orang-orang yang penting, raja dan sebagainya, maka tentu sekali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia ingat dia sunat je, tak ni kalau tak pakai tak maknanya makruh pun. Tak semestinya kalau tak buat sunat terus dia jadi makruh. Tak semestinya eh. Makruh perlu ada dalil luar yang mengatakan dia makruh. Misal kata kita berwuduk tiga kali apa hukumnya? Sunat afdal. Tapi kalau kita wuduk sekali-sekali, adakah makruh? Tidak pula. Boleh je. Nah. Kemudian itu kalau dalam solat, kalau luar solat samalah. Ataupun misalnya masuk je, dia termasuk perkara yang mubah. Mubah maknanya harus. Nak pakai boleh, tak nak pakai pun tak apa. Yang kedua, kemudian cakap pasal sungkuk pula. Asalnya sungkuk ni, apa kita katakan tadi, pakaian, perhiasan kepala. Dan kita tahu, sungkuk semua bukan satu lah. Bukan satu jenis. Yang itu sungkuk atas dia merah. Itu satu tempat, satu negeri pakai macam gitu. Ada tempat pakai sungkuk dia putih. Ada pakai sungkuk macam gitu, hitam, gelap, kotak punya. Ada yang pakai tajam, ada yang pakai macam-macam. Macam-macam, okey. Ini menunjukkan bahawa asal dia pakaian. Dan pakaian asal ni ikut apa? Ikut adat. Ikut adat satu tempat. Budaya satu tempat, dia pakaian itu macam itu. Kalau boleh sarban, sarban lah dia. Baik. Dan kita ada fiqh tentang pakaian. Kita tahu asal pakaian semua boleh. Dan di sana ada pakaian yang tak boleh. Secara kasarnya apa? Setiap pakaian yang bersalahan dengan adat. Maknanya bila dilihat nampak dia menonjol sangat untuk di jadi lain daripada yang lain. Orang panggil libas syuhrah. Syuhrah maknanya supaya nak jadi lain daripada yang lain, orang tengok orang macam cakap jadi dia nak lain lah. Walaupun asal dia tak ada haram, tak ada makruh, tak ada apa. Tapi jika pakaian tersebut lain daripada adat kebiasaan tu, maka di situ dilarang. Ya, dilarang dari sudut lain. Baik. Jadi dalam hal ini luas pembahasannya. Tapi itu dia punya guideline. Jadi sebab tu kata ulama dia tengok tempat. Dia tengok tempat. Kalau kita memang ahli tempat tu, maknanya memang kita kat kampung tu orang pakai sungkuk jenis macam ini, kemudian kita tiba-tiba pakai sungkuk jenis yang lain yang tak pernah pakai, sehinggakan apa ni nampak macam nunjuk-nunjuk atau sebagainya, maka ketika itu makruh dan mungkin masuk kepada bab haram. Walaupun asal dia boleh. Faham? Tapi kalau kita datang ke satu tempat, orang tu pakai macam itu, kita pakai memang lain, kita pakai ikut daerah kita punya, betul tak? Adakah kita dinamakan memakai pakaian syuhrah? Jawabnya, tidak. Sebab apa? Kita memang diketahui sebagai orang asli, orang tu kita orang luar. Jadi tak mengapa. Jadi orang-orang Morocco contohnya, baju dia pun lain. Baju dia macam macam the hood tu semua. Orang tengok takut. Yeah. Tapi itulah pakaian mereka. Itu namanya burnus. Zaman dari zaman Nabi SAW ada pakaian macam tu. Jadi kalau mereka pakai kat waktu kita, diorang ingatkan kita nak boxing. Jadi demikianlah apa ni pemahamannya. Tapi bila dah zaman kita dah zaman mutaakhir sekarang, di mana tempat tu dah makin kecil, budaya tu dah dikenali di sana sini, hampir-hampir tak ada satu-satunya pakaian, kata orang tu hanya orang tu je, ahli tu je yang pakai. Betul tak? Hampir-hampir tak ada. Kecuali yang merupakan pakaian betul-betul yang tradisional. Biasa kalau tradisional, orang kampung tu pun tak pakai, melainkan pada perayaan tertentu saja. Itu je lah. Selain daripada itu, orang asli pun sekarang di Rompin, Johor, di Pahang sana dan sebagainya dah pakai baju, dah pakai apa semua, dah macam biasa. Tapi orang asli boleh sumpit apa kalau tak buah hati. Ya. Yeah. Jadi dah tak banyak perbezaan di mana-mana juga. Jadi susah kita nak katakan ini pakaian yang lain daripada yang lain. Nah. Okey, baik pada bab sungkuk kan. Jadi tak sepatutnya ditegur kerana tidak bersungkuk sebagai biadab. Sebab apa, kesalahannya bukan tegur tak tegur. Tegur tu okey, tapi bila disebut sebagai biadab, biadab bahasa kita kita faham maknanya dia kalau ada hukum syariat, haram, makruh, harus, sunat, apa tu wajib, wajib, sunat. Mana satu agak-agak kalau biadab tu? Dia kategori makruh ke haram? Haram lah. Biadab pun sebab haram, haram dalil syarak, haram berat, mesti ada dalil. Jadi nak, kalau maknanya soal ada satu kemungkaran, jadi itu tak kena pada tempat ni. Tapi kalau kita kata dia tegur, kemudian pakailah sebab dia sunat, sebab dia bagus dan sebagainya lebih. Okey, tak pasal. Tak ada pasal. Yang kedua, memakai seluar panjang hingga melepasi buku lali. Kita tahu buku lali ke apa? Buku, bukan buku kat tali. Jadi maknanya dah sampai tapak kaki ataupun nak lagi sikit sampai tapak kaki. Jadi yang ini dia kata amalan orang munafik. Saya tak tahu pula daripada mana dalilnya amalan orang munafik, tapi memang ada larangan dari Rasulullah SAW. Ma asfal ma asfal al-ka'baini min al-izari fa huwa finnar. Macam kata Nabi SAW, ma asfal al-ka'bain, apa yang di bawah buku lali daripada izar, izar kain sarung, maka dia di dalam api neraka. Apa yang bawah tu semua kat dalam api neraka. Atas zahirnya tak masuk. Mustahil tidak. Sebahagian dalam api neraka, lagi sebahagian tak ada kat dalam api neraka. Mustahil tidak. Mustahil. Ha, itulah kata Yusuf Qardawi, mustahil. Tengok kat dalam kitabnya halal dan haram. Sebab tu dia kata Isbal tak ada apa-apa. Ha, salah. Sebab ni perkara nampak ke perkara yang tak nampak? Tentang neraka, tentang hari kiamat. Tak nampak. Nabi kata bawah daripada Ka'bah dalam api neraka. Maknanya bawah je. Kenapa orang nak cakap semua dalam api neraka? Boleh kias. Dia kata apa? Tak mungkin. Itu kias bahawa apa ni, semua je dalam api neraka. Sebab bila dia dah bawah daripada buku lali dalam api neraka, satu badan dalam neraka maknanya kan? Neraka tu kan lubang. Tapi itu kias menggunakan akal bila berhadapan dengan nas-nas wahyu, wahyu, perkara yang lain. Jadi kalau di bawah tu bawah, sama juga dengan apa tu, sebahagian azab ahli neraka. Dia pakai capal daripada api neraka, itu Abu Talib. Seringan-ringan siksaan capal, tapi dia tak masuk api neraka. Dia ke atas surface saja. Dan ada orang masuk memang tak dalam. Sebab tu dia paling ringan. Itu pun panas dia menggegakkan otak. Alhamdulillah. Jadi kenapa kita nak cakap satu badan dalam api neraka? Kemudian dalam Quran memang ada sebutkan macam-macam jenis azab untuk api neraka. Jadi itu lihat kepada dosa yang beliau lakukan. Jadi kita hanya apa ni, mengatakan apa yang Nabi SAW sabda. Jadi menunjukkan hukum memanjangkan kain haram. Mula ada orang kata itu izar ustaz, kain sarung. Macam kain kita gajah duduk, gajah gajah bagus ke atau sebagainya. Kain sarung atau kain batik. Kita pakai seluar, mana masuk? Seluar tak? Mana boleh kiaskan seluar dengan dengan kain? Wah, dah jadi apa? Fukaha pula. Nah, jadi ini kita katakan mesti kita kena rujuk pada ulama. Kita dapati ulama tidak membeza-bezakan pakaian bawah daripada seseorang. Pakaian ni dibagikan kepada dua bahagian. Satu pakaian bahagian atas dipanggil tau. Satu lagi pakaian bahagian bawah dipanggil izar, kain, sarung. Dan apa juga, seperti sirwal dan sebagainya. Jadi itu asalnya orang pakai dua pakaian. Jadi izar untuk pakaian bawah. Jadi semua yang bermakna izar sama juga. Jadi seluar ke apa juga yang dipakai, yang orang panggilkan apa ke, termasuk dalam larangan tersebut tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Jadi oleh kerana itu apa ni, ia diharamkan sama ada dalam solat ataupun luar solat. Baik. Munafik ke tidak, itu Allah Allah. Munafik asalnya kita tak boleh kenal siapa tu munafik. Sebab munafik apa makna dia? Orang yang secara terang-terangannya dia menunjukkan keislaman, Maknanya dia solat, puasa, beri zakat, solat dan sebagainya. Tapi dalam hatinya dia tak beriman pada Allah SWT. Dia kufur dengan Allah SWT. Mungkin kat rumah sembah patung lah, kita nak ambil paling ekstrim. Atau kat rumah dia masih cross lagi, itulah. Dia masih bila doa dia ambil jari dia macam gini, keep your finger cross. Kan ada kan? Buat wish bila malam Christmas ke atau waktu birthday ke. Keep your finger cross maknanya apa? Itu Christian, walaupun dia bahasa Inggeris, tapi dia ada pengaruh Christian nak buat cross tu. Kita doa macam mana? Kita crosskan finger, kita buka tangan kita, jari-jari semua, kita buka jari-jari kita. Jadi jangan ikut-ikut kat dalam surat khabar kan ada kan? Jadi itu bukan cara kita berdoa. Baik, kalau tak nak angkat tangan pun tak apa. Jadi jangan buat macam tu menyerupai orang Kristian. Yang penting di sini adalah masalah apa tadi? Masalah apa tadi? Apa ya? Munafik. Munafik adalah sesuatu yang kita tak boleh nampak. Kita tak boleh tahu. Cuma kita boleh mungkin kita boleh kenal daripada tanda-tanda orang tersebut. Tapi tak boleh secara pasti tanda bahawa orang ni benar-benar beriman. Kalau dia selalu ulang alik pergi masjid, tapi kita boleh pasti yang kalau dia mati dia mesti masuk syurga ataupun dia orang beriman sampai mati. Tak boleh kita tahu. Tak boleh pastikan. Gitu juga dengan orang yang fasik, banyak buat dosa dan sebagainya. Kita tak boleh katakan dia terus kufur bila dia mati. Sebab ini tekan kadar gaib, tak ada orang yang mengetahui kecuali Allah SWT. Jadi hatta orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW, wa mimman hawlakum minal madinati al-munafiquna wa min ahli madinati maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Yakni ada orang-orang Arab, orang Badui sekeliling Madinah ada munafik, dan daripada orang Madinah pun ada munafik. Munafik pada zaman Nabi SAW ada dua jenis atau dua golongan. Satu yang di luar Madinah, orang Badui pun ada munafik. Yang ini berpura-pura masuk Islam. Dalam Madinah pun ada munafik. Kata Allah SWT, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kamu tak kenal mereka, kami kenal mereka. Sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Mereka akan diazab dua kali. Jadi yang penting di sini adalah Nabi SAW pun ada tak kenal munafik. Macam mana kita nak kenal orang tu munafik? Siapa yang kata demikian, kita khawatir kalaulah tuduhan itu tidak betul. Apa yang akan berlaku? Maka tuduhan itu akan diambil oleh malaikat dan dicampakkan balik kepada orang yang kata dia yang munafik. Sebagaimana dalam hadis, orang yang kata seorang lain itu kafir, kemudian dia bukan demikian, Allah akan ambil, malaikat ambil perkataan tersebut dan campak balik pada dirinya. Jadi itu dalam ancaman terhadap mengkafirkan orang sembarangan, memunafikkan orang sembarangan, membid'ahkan orang sembarangan dan memfasikkan orang sembarangan. Ini tak sepatutnya kita sebenarnya turut. Kalau kita nak ingkar mungkar, objektif dia apa? Hilangkan kemungkaran tersebut. Kita tahu ada banyak cara nak tegur orang, betul tak? Yang paling lembut sekali pun ada, betul tak? Paling lembut nasihat dengan yang paling halus. Isyarat pun tak cakap pun boleh, tulis pun boleh. Macam-macam cara, awak kat situ je ada macam-macam. Kemudian dia berat-berat-berat sampai paling bawah sikit tempeling dia sudah. Orang tak pakai songkok, tempeling pun hilangkan kemungkaran. Kenapa awak ambil yang paling bawah sekali, yang paling keras sekali? Itu tidak lain melainkan menunjukkan kepada ilmu orang tersebut dan sifat dia. Tak ada lain. Dan orang macam ini tak sepatutnya pergi ke depan dan buat kerja amar makruf nahi mungkar. Dia kena buat dulu pada dirinya sendiri. Ini yang buat orang lari daripada dakwah. Dia orang kata nanti orang baik pergi masjid, kau tak nak pergi? Tak nak pergi masjid? Itu yang sempat daripada soalan. Kita ada satu hadis, tapi insyaAllah kita akan habiskan hadis yang terakhir dalam babul wudu. Balik pada kitab, kata Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbirul wudhu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa akhrajahu muslim wa tirmidhi wa zad Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada seorang pun daripada kamu yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudu kemudian dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan dibuka untuknya pintu-pintu syurga yang 8. Dia akan masuk daripada mana yang dia kehendaki. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi, dan beliau telah menambah, yang Imam Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku daripada orang-orang yang banyak bertaubat, dan jadikanlah aku daripada orang-orang yang mensucikan dirinya, inna mutatahhirin. Jadi ini adalah hadis yang terakhir dalam bab wudu yang dibawa oleh pengarang kitab kita Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala. Dan inilah hadis yang cantik yang dibawa oleh beliau sebagai menutup bab wudu. Kerana apa? Pertama, doa yang terdapat dalam hadis ini dibacakan bila? Ketika berwudu, sebelum berwudu ataupun selepas berwudu? Selepas berwudu. Dia menyempurnakan wudunya kemudian dia berkata, ini berdoa. Jadi munasabahnya ia dilakukan pada akhir perbuatan wudu. Sebab kita ada apa ni, permulaan kita ada jumpa hadis apa? Siwak, betul tak? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau tak aku beratkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak bersama setiap wudu. Sebab itu dilakukan pada awal. Kemudian di tengah-tengah ada perintah bismillah atau baca bismillah ketika berwudu, dan yang akhirnya adalah doa selepas berwudu. Itu satu. Yang kedua, dia adalah dalam bentuk doa. Dalam bentuk doa. Dan dia merupakan sunnah setelah kita berwudu. Jadi sebab itu diakhirkan. Dia tak diletakkan pada awal-awal ataupun pertengahan. Sebab sunat wudu semuanya diletakkan di bahagian belakang. Baik, kemudian fiqh daripada hadis ini, Rasulullah SAW telah bersabda. Jadi hadis ini Ibnu Umar, kita lihat biografinya. Ini adalah hadis pertama daripada beliau, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mangkul min jam' umrah. Di asal usul kalimat Umar ini diambil daripada plural umrah. Jadi umrah, Umar. Jadi hadihi umratun, tani umratani, hadihi au ulai umar. Jadi kalau umrah, jadi Umar. Ya. Baik, dan nama beliau ataupun beliau adalah Abu Hafs Umar bin Khattab Al-Qurashi. Jadi beliau tak ada anak nama Hafs. Hafs itu adalah nama untuk apa, binatang singa. Jadi dia gelar sebagai bapa Hafs, bapa singa. Umar bin Khattab radhiyallahu Al-Qurashi, yang ini daripada bangsa Quraisy, sama bangsa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ka'ab ibn Lu'ay. Jadi nasab keturunannya, datuknya bertemu dengan datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ka'ab ibn Lu'ay. Baik, aslama sana 6 minan nubuwah. Dia telah masuk Islam pada tahun ke-6 daripada kenabian. Daripada kenabian, bukan daripada hijrah. Baik. Waqila sana 5 ba'da 40 rajulan. Ada pendapat mengatakan beliau masuk Islam tahun ke-5 selepas kenabian, selepas masuk Islam 40 orang. Jadi beliau bukan orang yang awal-awal masuk Islam lah. Dia lepas 6 tahun Nabi SAW dakwah, baru dia masuk Islam. Ada kata 5 tahun. Tapi nak ikutkan masih awal juga, pasal di hadapannya cuma 40 orang saja daripada orang Mekah. Baik, itu tentang Umar bin Khattab, wa syahidal masyahid kullaha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah ikut serta dalam peperangan-peperangan semuanya sekali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kelebihan yang tidak penyebutan kecil. Dia telah berjihad. Dan walahu masyahid fil Islam, dan dia juga mempunyai peperangan-peperangan sendiri dalam Islam dan futuhat fil Iraq wa Syam. Yani setelah dia jadi Amirul Mukminin, dia keluar berjihad. Dia sendiri jadi ketua. Dan dia telah membuka dalam peperangan-peperangan di Iraq dan di Syam. Jadi beliau telah bertanggungjawab membuka kota Iraq jadi negeri Islam, membuka kota Syam, Syria sekarang jadi negeri Islam. Radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahawa jihad itu adalah satu daripada pokok Islam. Jadi kita bukan hanya amalkan apa yang kita tahu, kita sembah Allah SWT di masjid, tidak, kita sampaikan kepada orang. Kemudian kalau perlu jihad, kita keluar dan kita jihad. Baik, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan Khulafa'ur Rasyidin. Baik, bataklah bagi orang mengatakan jihad itu hanya untuk mempertahankan negara daripada musuh. Itu satu kebatilan, tak betul sama sekali. Mana boleh jihad itu hanya untuk mempertahankan. Kita dapati daripada sejarah semuanya, jihad itu keluar daripada negeri sendiri. Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di keliling kamu, yang berdekatan dengan kamu. Yalunakum minal kufar wa yajidu fikum ghilzah, dan hendaklah pada diri kamu itu terdapat kekerasan terhadap orang-orang kafir, musuh yang kita perang. Jadi maknanya kita perang daripada yang dekat dulu, kemudian lepas tu bukan berkenang jauh-jauh, kat depan tu masih lagi kafir. Baik, beza dengan orang Nasrani, dia perang jauh-jauh dulu. Baik, pasal apa, perang dia untuk membesarkan daerah empire dia. Begitu juga dengan orang-orang kafir. Tapi Islam tidak. Islam sunnah jihad tu dalam mula daripada di keliling teritori kita. Baik, balik kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau telah wafat pada bulan Muharram. Awal bulan Muharram tahun 24 Hijrah. Ta'anahu Abu Lu'lu'ah Ghulam al-Mughirah bin Syu'bah. Dia telah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, hamba kepada Mughirah bin Syu'bah. Dan beliau ni bukan orang Islam, tapi orang Majusi. Dan dia adalah tukang buat besi, tukang buat pisau. Wa khilafatuhu 10 sinina wa nisf. Dan khilafahnya adalah selama 10 tahun setengah. Jadi beliau antara yang lama menjadi khalifah radhiyallahu anhu. Dan pada zaman beliau, Masya Allah, kita dapati bahawa orang-orang Islam jadi kuat dan keadilan terjamin pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kerana beliau sendiri turun padang pada waktu malam, menyamar diri sebagai orang biasa, melihat keliling Madinah siapa yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Kisah tentangnya amat masyhur sekali daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pula kata dalam hadis ini, beliau berkata Rasulullah SAW telah bersabda, ma minkum min ahadin yatawadda, tidak ada seorang daripada kamu pun yang berwudu. Jadi ini menunjukkan umum, tak ada seorang pun daripada kamu. Kamu ni siapa? Manusia semuanya ataupun umat Islam saja? Jawabnya umat Islam sahaja. Kemudian sesiapa pula daripada kamu, maknanya lelaki ataupun perempuan, umum, berwudu. Cuma kita tahu apa makna wudu. Fayus bihul wudu. Ini syaratnya. Bukan setakat berwudu, tapi hendaklah dia menyempurnakan wudunya, baru dapat fadilat ini. Apa makna sempurnakan wudu? Ada dua pendapat. Yang pertama, dia basuh anggota yang wajib dibasuh. Kalau dia dah buat gitu, maknanya dia telah buat isbahul wudu. Pendapat kedua mengatakan tak cukup dengan membasuh anggota yang wajib dibasuh, maknanya isti'ab yang air semua sampai. Hendaklah dilakukan demikian tu tiga kali mengikut sunnah Nabi SAW, baru dinamakan al-isbah. Maka kata ulama, jumhur ulama mengatakan bahawa itu pendapat yang kedua ni adalah yang paling kuat. Kemudian dia berkata, yang ini selepas menyempurnakan wudunya, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kita banyak baca zikir ini. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah. La ilaha, Tuhan yang berhak disembah. Tuhan banyak yang disembah, tapi yang berhak disembah hanya Allah SWT. Wahdahu la syarika lah. Dia sahaja dan tidak ada sekutu bagi. Ini takkid bagi makna la ilaha illallah. Ini penguatan. Dan ini adalah kalimat apa? Kalimatul ikhlas atau kalimat tauhid. Seorang itu hanya masuk Islam bila dia menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah bagian kedua daripada syahadatain. Dua kalimat syahadat, aku yang saksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Itu je. Muhammad tu siapa? Hamba-Nya dulu. Dan kita tahu bahawa hamba Allah SWT banyak. Kenapa kita mesti saksikan bahawa Muhammad tu hamba? Jadi kita tak jadikan Muhammad tu Tuhan. Hamba tu tak disembah. Jadi Muhammad tu tak boleh disembah. Dia hamba, dan hamba tu maknanya dia manusia, manusia biasa. Dan macam yang Rasulullah SAW bashar. Baik. Tetapi dia ada kelebihan, iaitu wa rasuluhu, dan dia adalah pesuruh Allah SWT, pesuruh. Yakni dia telah dipilih Allah SWT untuk mendapatkan wahyu. Jadi kita naik saksi demikian sebab kita berazam untuk mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dalam semua keadaan, bermula daripada perkara yang ghaib tentang keimanan dan sebagainya, sampai kepada bab ibadat, sampai kepada mu'amalat, mu'amalat, khabar dan sebagainya, semuanya kita ikut, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apakah kaitan zikir ini dengan ba'ulu? Ingatkan doa dia seperti doa yang bawah tu lah, Allahumma ja'alni at-tawwabin wa ja'alni al-mutatahhirin. Tapi doa ni kita dapati tentang mentauhidkan Allah SWT dan mengikut mutaba'ah Rasulullah SAW. Jadi kata ulama, munasabahnya kita berwuduk ni kenapa? Sebab kita beriman kepada Allah SWT lah perintahkan. Kemudian cara kita berwuduk, kita ikut sunnah Rasulullah SAW sebab dia Rasul kita. Kita ambil syariat daripada dia. Jadi kita baca syahadah ini selepas kita berwuduk, mengiklankan keimanan kita kepada Allah SWT dan ikut kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini isyarat jangan syirikkan Allah SWT dalam ibadat-ibadat, kecuali lagi ibadat wuduk, dan juga jangan kita berwuduk dengan jalan selain daripada yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara perkara yang ada dalam wuduk ni yang menunjukkan siapa yang berwuduk tu dia beriman dan mengikut sunnah, bukan gunakan akal. Sebab kata ulama, mujabuhu fi ghairi mujibihi, kata Ibn Rushd rahimahullah ta'ala. Benda yang yang diwajibkan itu bukan yang mewajibkannya. Bukan pada yang mewajibkannya. Mujabuhu maknanya kita basuh lah. Wuduk tu kita basuh dan sapu kan, sapu kepala. Itu yang kita lakukan dalam berwuduk. Tapi sebab kita berwuduk ni, benda yang buat kita berwuduk ni, kita tak basuh, kita tak sapu. Dan mereka beri contoh dengan buang angin. Buang angin perkara yang mewajibkan wuduk. Wuduk tu jadi wajib apabila buang angin. Ini batal lah wuduk ni. Tapi kita basuh anggota-anggota wuduk yang lain, tapi tempat yang menyebabkan batal wuduk, yang menyebabkan kita berwuduk, kita tak payah basuh. Kita tak payah basuh. Apa hukum basuh? Minta maaf, tempat keluar angin tersebut ketika berwuduk atau sebelum berwuduk. Boleh tak boleh? Sunat ke tak sunat? Tak ada sunat. Saya fikir tak ada orang akan cakap sunat. Tapi buka kitab Majmu' Nawawi rahimahullah ta'ala, ada juga khilaf dalam mazhab Jami'i yang mengatakan sunat. Tapi dengan syarat, dengan syarat bila kentut tu basah. Jadi bila basah, tamat basah, dia dah najis, kan? Ha. Jadi disunatkan untuk basuh. Bahkan boleh kata boleh wajib pula basuh. Wah, ini cerita lain. Nabi tak pernah beza-bezakan basah kentutnya ke tak basah. Sebab apa? Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia jawab, ni mazhab Syafi'i sendiri, dia tak setuju. Dia kata apa? Kita beristijmar. Kau beristijmar, bila kau tak hajat buang yang kecil, buang yang besar, kita tak pakai air, kita pakai batu. 7 batu, 3 kali batu, kali minimum kan? Kita tahu bahawa apa ni, tak hilang dia punya najis, betul tak? Dan bila berpeluh, yang kata basah lah, berpeluh, benda tu akan ini. Tapi tak payah, kita basuh lagi. Kita boleh berwuduk, kita solat dan sebagainya. Betul ke tidak? Tak ada lagi kalau cuaca panas, basah dan sebagainya. Ataupun dia baru jogging dan sebagainya. Lepas tu dia istijmar pakai batu, dia nanti basuh pun. Tapi tak, syariat tak wajibkan kita. Tak, syariat pun kita basuh. Jadi kita lihat, ini menunjukkan kita berwuduk semata-mata kerana imtithalan, yakni mentaati perintah Allah SWT dan Rasul itu je. Satu faedah lain, panjanglah cerita, tak pendek kan? Ini menunjukkan bahawa ibadat itu tautifiyah. Tautifiyah yang terhenti. Hanya boleh dilakukan bila ada dalil. Jangan ikut akal. Jadi nak lakukan satu ibadat, ada sebab kan? Sebab tu bukan datang daripada kita. Sebab tu mesti datang daripada syariat. Syariat jadikan sebab. Waktu zuhur, solat. Ramadan, solat. Puasa. Cukup haul, keluarkan zakat tentunya. Bila masa buat haji, buat haji. Baik. Bila masuk solat, takbir. Habis solat, taslim. Zikir banyak boleh pakai. Allah Akbar. Orang macam Allahu Akzam boleh tak? Allahu Akzam. Oh, ni mesti best punya imam ni. Sampai umat kata tak sah pun. Dan itu yang benar, tak sah. Ataupun tambah Allahu Akbar wa Akzam. Tak jadi. Sebab apa? Tidak ikut apa yang ditujukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebab nak lakukan ibadat, mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Begitu juga dengan nak berwuduk tu, apa ni, nak cuci anggota wuduk tu, sebabnya kita lihat kepada yang ditujukkan oleh dalil. Jadi nak zikir, nak lakukan satu perkara, kena lihat ada ditunjukkan ataupun tidak ditunjukkan. Sebab tu kita, antara amalan kita kat sini, bila kita salam, baca Allahumma salli ala Muhammad. Betul tak? Nah, itu dah tengok kat TV lah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Orang semua ikut. Apa dalilnya? Nabi ada jawab macam tu ke? Tak ada. Kalau ada, beritahu saya rasa tak ada lah. Tak ada kan? Tapi banyak orang buat. Sedangkan itu sebab untuk satu ibadat. Tapi kalau awak bersin, baca apa? Alhamdulillah. Kalau menguap baca apa? Tak ada kan? Tapi orang baca Allah Akbar lah, orang baca apalah semua, alhamdulillah pun ada untuk boleh tidur. Astagfirullah. Tapi yang disuruh bila menguap apa? Tutup mulut kuat-kuat sebab syaitan nak masuk. Nampak tak? Apa yang kita lakukan? Sebab kalau boleh ni semuanya tak ada salah ni. Tapi kalau buang mani, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Tambah-tambah. Tak ada. Ini menunjukkan apa? Awak tengok macam mana bahayanya gunakan akal, gunakan rasa-rasa dalam beribadat. Awal tahun Muharram, bagus doa. Hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Sambut doa apa semua. Kau tengok dari mana datang ni semuanya. Kita tak salahkan ada dalil. Wahid tak ada pasal. Kita pun sama-sama buat. Ketahuilah orang yang ikut sunnah meninggalkan perkara yang tak ada dalilnya. Dan mereka mengharapkan dengan mereka tinggalkan ibadat-ibadat yang tak ada dalil ni, dapatkan pahala. Sebab kita tinggalkan sesuatu kerana Allah SWT tak suruh tu, kerana misalkan tak tunjukkan tu, dapat pahala. Dapat pahala ke tidak? Dapat. Misal kata sekarang awak apa ni, tawaf. Kita disuruh cium satu bahagian daripada Kaabah. Kaabah ada berapa bucu? Ada 4. Satu je kan, iaitu rukun yang ada hadas suat, hadas suat tu awak cium. Yang lain awak cium tak? Rukun Iraki ke rukun Yaman ni tak cium. Dan rukun Yaman ni disunatkan untuk sapu je tak cium. Nampak? Kenapa awak gitu? Adakah Kaabah tu ini lebih special tu? Semua suci kan? Semua bagus, semua mulia. Tapi kita cium satu tempat, lain satu tak cium. Yang lagi dua terus tak cium dan tak sapu. Sebab tu kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, dia kata pada Hajar Aswad, tapi dia cakap kuat-kuat supaya orang dengar, kalau bukan kerana aku lihat Rasulullah SAW cium kau, aku tak akan cium kau. Aku tahu bahawa kau adalah batu yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Jadi dia cuma buat kerana ikut Rasulullah SAW. Lepas tu Nabi SAW, lepas tawaf, salat dua rakaat, salat dua rakaat belakang Maka Ibrahim. Sa'i, lepas tu ada tak Nabi SAW tahu salat dua rakaat atas Bukit Marwah kias dengan tawaf? Tak ada. Mazhab Syafi'i pun kata siapa buat bid'ah munkarah, bukan bid'ah hasanah lagi. Padahal solat bagus tak bagus? Bagus. Sebab tu kalau kita tinggalkan solat di Bukit Marwah lepas kita sa'i, dapat pahala. Begitu juga lepas-lepas jauh solat dua rakaat, kita tinggalkan, kita tinggalkan, tinggalkan. Sebab tu kata ulama, ikut sunnah tu hanya sempurna dengan dua perkara, iaitu dengan kita itibar, iaitu mengikut Nabi SAW dalam apa yang dilakukan, dan juga dengan kita meninggalkan apa yang Nabi SAW tinggal. Dulu kita kalau lakukan ni baru sempurna kita punya itibar. Allah. Jadi hadis ini mengingatkan kita tentang hal demikian. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, melainkan akan dibuka baginya pintu-pintu syurga yang 8. Ini menunjukkan bahawa syurga ada pintu, dan pintu dia banyak, dan jumlahnya secara spesifik 8. Ini nas. 8 tak boleh makna 9, 8 tak boleh makna 7, 8 maknanya 8. Ini maknanya dia tak boleh mengandungi lebih daripada satu makna. Dalil seperti ini dinamakan nas. Dan perkara ini boleh kita nampak ke tak boleh nampak sekarang syurga, pintu ni? Tak boleh. Jadi perkara yang raib datang dari Rasulullah SAW, wajib kita beriman kepada dia. Dalam Quran tak sebutkan syurga tu ada 8 pintu ke tidak, tapi ada banyak pintu. Ya, ada dalam kitab ni, tapi isyarat-isyarat tak cukup jelas. Yang ada cuma dalam hadis, hadis ahad, kita beriman walaupun dia dalam akidah. Adapun neraka ada berapa banyak pintu? Ada 7 sab'atu abwab, dalam surah Al-Hijr. Jadi wallahu alam, ini isyarat kepada kelebihan Allah SWT, rahmat Allah SWT pada hamba-hambanya, jadikan pintu syurga lebih banyak daripada pintu neraka. Yadkhulu min ayyiha syaa', dia akan masuk daripada mana-mana pintu yang dia kehendaki. Itu kelebihan orang yang buat dua perkara, berwuduk sampai sempurna, yang ini sampai 3 kali 3 kali, kemudian dia doa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Senangnya nak dapat pintu syurga akan terbuka untuknya. Pertanyaan, adakah pintu syurga akan terbuka immediately lepas dia baca? Sekarang ni lah maknanya, awak wuduk, baca doa terus terbuka, ataupun dia akan terbuka nanti hari kiamat? Susah lah. Jadi dalam hal ini yang benar adalah kita pendekkan cerita pada hari kiamat. Sebab dia akan masuk tu pada hari kiamat, bukan sekarang terbuka terus dia boleh masuk. Betul tak? Jadi maknanya pada hari kiamat. Yang bagus lagi, dia dapat masuk daripada mana-mana pintu yang dia kehendaki. Subhanallah. Bukan dah buka 8 boleh masuk satu weh ke lah. Buka 8 masuk mana-mana yang dia kehendaki. Jadi ini tentu menunjukkan kelebihan berwuduk dan doa, bukan setakat berwuduk. Sebab apa? Kita ada hadis Nabi SAW kata, siapa yang surga tu ada banyak pintu, kemudian siapa yang daripada ahli solat, fayudu'a min babis solat, maka dia akan dipanggil hari kiamat kelak, suruh masuk daripada pintu solat, daripada pintu solat. Siapa yang min ahli sadaqah, fayudu'a min ahli sadaqah, fayudu'a min babis sadaqah. Siapa yang daripada ahli saum, fayudu'a min babis saum. Jadi buka kan pintu syurga yang namanya pintu apa? Pintu puasa, dia masuk daripada situ. Wamankana min ahli jihad, fayudu'a min babil jihad. Baik, wuduk tak ada. Kalau kita lihat, itu hadis sahih ya. Amalan-amalan ini, dia tak ada pilihan tau nak masuk pintu mana. Dia kena masuk pintu khusus saja. Kalau dia ahli solat, dia masuk pintu tu. Dia tak boleh pilih mana-mana pintu dan nak masuk. Tapi kalau wuduk ni, Dia boleh pilih mana-mana pintu nak masuk. Sebab tu ada ulama muskil dengan hadis ni. Daripada sudut makna ni lah. Macam mana wuduk yang merupakan hanya kunci je untuk solat, wasilah untuk solat, solat tu lebih besar, solat tu kita tak boleh masuk mana-mana pintu, masuk satu pintu. Macam adakah wuduk lebih hebat daripada solat? Tentu sekali tidak. Jadi jawapannya begini, yang maksud dalam hadis-hadis tadi itu bukan orang yang solat fardu je, bukan orang yang zakat fardu je, bukan orang yang puasa Ramadan je, bukan orang yang jihad fardu je. Maksud dia adalah dia banyakkan solat, sampai solat sunat, sampai ibadat solat tu dah jadi lebih daripada ibadat-ibadat lain. Jadi dia kira ahli solat, jadi dia akan masuk lagi pintu. Begitu juga dengan sedekah, puasa, banyak puasa sunat, dan begitu juga dengan jihad. Jadi itu tentang perbuatan itu saja. Ini solat dan sebagainya. Adapun wuduk ni, kalau kita lihat dari sini, pahala ni ataupun fadilat ni bukan disebabkan wuduk saja, tapi disyaratkan dengan satu benda ni, iaitu apa? Doa. Dan dalam doa ni, doa ni lain daripada yang lain, itu doa tauhid, mengikhlaskan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mutabaah. Itu sebab doa tauhid itulah campur dengan wuduk, dia buat kita apa ni, dapat masuk mana-mana pintu syurga yang kita kendaki di hari kiamat kelak. Ini janji daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi dengan syarat, dengan syarat apa ni? Tidak ada halangan. Semua janji Allah akan dikabulkan. Semua janji Rasulullah SAW akan kita dapat. Tapi ada syarat ke tak ada syarat? Syarat dia tidak ada halangan. Yang halangan-halangan ni yang kita tak tahu kita ada ke tidak. Kemudian kita ada anaknya kucing kat mana ke? Pasal dosa tu semua ibadat kita tak boleh, tak boleh dapat. Semua janji-janji pun tak dapat. Ataupun kita ada anaknya orang ke? Ataupun ada yang kita tak lakukan ataupun yang kita buat. Itu mungkin jadi penghalang-penghalang kita tak dapat fadilat-fadilat yang dijanjikan. Bukan Allah SWT tak mengungkir janji, tapi ada halangan-halangan di situ. Kita kena faham, semua janji-janji Allah SWT dapat semua. Itu dikeluarkan oleh Muslim, ini yang paling sahih. Senang aja awak nak amalkan atau mendamalkan, teruskan. Buat Tirmizi, lafaz daripada Tirmizi pula, dia ada tambahan selepas itu. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku daripada orang-orang yang bertaubat. Apa makna taubat? Taubat kerana apa asalnya? Bila dah buat salah, bila buat dosa kat dunia ni, kita bertaubat. Bali pada Allah SWT, syarat-syarat taubat masyhur, kita kena menyesal, kita kena tinggalkan perbuatan tersebut dan berazam tak nak buat lagi. Dan taubat maknanya banyak bertaubat. Bukan taubat dia sekali je. Bila taubat? Bila buat haji nanti saya taubat lah. Oh, sekarang kita enjoy dulu, baru nak solat betul-betul, baru nak apa semuanya, tak. Jadi banyak bertaubat, maknanya setiap kali buat salah dia bertaubat. Dan taubat apa munasabahnya dengan berwuduk? Dia jawabnya, kalau berwuduk itu membersihkan bahagian yang luar daripada kekotoran dan sebagainya. Bertaubat tu kesucian, pembersihan daripada kekotoran dalaman, daripada dosa. Baik, semua kekotoran mungkin lebih najis lagi daripada benda yang luar. Innamal musyrikuna najas. Yang musyrikun tu adalah najis. Sebab apa? Hati dia kotor, kufur. Jadi kita minta Allah jadikan kita sebagai orang yang banyak bertaubat, dan jadikan kita daripada orang-orang mutatahhirin, yang banyak mensucikan diri. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh ulama, oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Ulama menyebutkan kunalika da'a Zakaria rabbah. Ini sebelum tu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk mihrab Maryam alaihissalam, dia jumpa apa? Rezeki dah siap dah. Jadi bila dia tanya anna laki hadha, dia kata mana kau dapat rezeki ni, siapa yang kasih? Qalat huwa min indillah, Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab, daripada Allah SWT. Ketika itu hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria pun berdoa pada Rabbnya. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ul du'a. Ya Allah, berikanlah aku zuriat yang baik, sesungguhnya Engkau mendengar doa. Apa kaitan minta anak dengan rezeki ada kat depan? Ini kefahamannya. Munasabah dia apa? itu adalah tanda bahawa Allah SWT memberi rezeki pada siapa yang dia kehendaki. Daripada tempat mustahil pun boleh datang rezeki. Dan Nabi Zakaria pun ada hajat juga. Dia dah mustahil dapat anak, tapi boleh dapat rezeki macam itu daripada tempat daripada mana tak? Tentu Allah SWT berkuasa untuk berikan dia anak walaupun dia mandul, isteri dia dah tua ataupun isteri dia mandul dan dia dah tua. Sebab tu dia minta. Lepas tu Allah SWT kabulkan doa. Ini menunjukkan Nabi Zakaria memperhatikan apa? Munasabah-munasabah ini. Jadi itu antara sebab doa ini bertaubat dan menjadikan kita orang banyak mensucikan diri. Tetapi jangan kita over munasabah-munasabah ni. Bila rasul muka, ya Allah putihkanlah wajahku dari, ya Allah jauhkan tanganku daripada maksiat, tangan kiri daripada itu sapu kepala, doa, sapu basuh kaki, semua ada doa, doa, doa, doa. Betul tak? Pernah dengar kan? Kacik Ihya Nuruddin ada tu semua. Pasal dia tengok munasabah dah terlalu lebih sangat over. Jadi kata Imam Nawawi rahmatullah, semua doa-doa di pada membasuh anggota wuduk ni la aslalah, tak ada asalnya. Maksudnya tak ada riwayat pun. Ini hanya dilakukan oleh orang awam sahaja. Jadi apa hukumnya doa ketika basuh muka, basuh tangan apa? Boleh kiaskan tak dengan doa lepas wuduk? Apa pelajaran tu kita dapat? Lain tak ada. Kalau ini ulama-ulama ni yang kata ada bid'ah hasanah, kata tak boleh. Menunjukkan apa? Sebenarnya tak ada bid'ah hasanah. Tak ada. Semua bid'ah tercela. Semua bid'ah madmumah. Walaupun munasabah dia ada, ikut akal dia bagus, mubahik apa semuanya pun tak boleh juga. Jadi Imam Ghazali, Imam dalam kitab Al-Ya'udin bawa benda ni. Ulama-ulama mazhab Syafi'i tak ikut dia. Tak setuju dengan kata-kata dia. Jadi kalau kita pelan-pelan kita baca, kita keluarkan perkara seperti ini, mungkinlah satu hari, wallahualam satu hari, masyarakat akan sedar tentang kepentingan apa ni, meninggalkan bidah, mengikut sunnah. Tapi masalah kita apa dia tahu? Kita ada satu golongan lagi yang setiap hari menyeru kepada bidah. Itu dia. Dan mereka ni orang-orang yang dipercayai bawa agama lah, ustaz dan sebagainya. Sebab tu kita ada problem. Kalau kita tak ada tu, kita hari-hari seru pada sunnah, insyaAllah orang ramai kan ikut sunnah. Tapi kita ada juga setiap hari orang apa ni, mari buat bid'ah, mari buat bid'ah, mari buat bid'ah. Bid'ah dia kata sunnah. Jadi kita doa kepada Allah SWT, dan kita doa yang ikhlas kepada Allah SWT. Dan mengikut Rasulullah SAW, subhanallah wa bihamdika, syukur la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.